apakah aliran sekte gitu, semacam khawarij akan tetap ada? Untuk khawarij, naam. Ada nas hadisnya Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Ibnu Majah dalam sunannya dan dia hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalau enggak salah ingat lafadznya ikhwan, yansha'u qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarafihim. Akan muncul suatu kaum, mereka membaca Al-Qur'an enggak sampai tenggorokan mereka. Ini ciri-ciri khawarij. Kata Rasulullah, kullama tala'a qarnun quti'. Setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Dia mengulangi 9 kali kata-kata tadi. Kullama tala'a qarnun quti', kullama tala'a qarnun quti', sampai 9 kali. Setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Muncul, patahkan. Muncul, patahkan. Hatta yakhruja fi baqiyatihi muddajjal. Sampai nanti dajjal akan keluar di sisa-sisa sekte tadi. Hadis ini ikhwan, dua faedah. Yang pertama, menggambarkan kepada kita sekte khawarij, kaum teroris ini ikhwan, akan selalu ada sampai kiamat nanti. Dan yang kedua, dajjal itu akan muncul di tengah-tengah mereka. Mereka adalah pasukan-pasukan dajjal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana untuk tetap istiqamah dalam manhaj ini, di mana kondisi masyarakat dan keluarga melihat tayangan-tayangan TV orang-orang yang berjenggot dan berpakaian hitam-hitam, orang-orang teroris saat ini, bagaimana cara menjelaskannya? Masya Allah, itu sesuatu yang perlu diluruskan. Kaum muslimin rahimakumullah, katanya orang jangan lihat casingnya. Di bahasanya, jangan hanya menilai dari penampilan zahirnya. Kalau menggunakan konsep semacam itu akan runyam dunia ini. Ya apa ya? Ya apa ya? Terlalu banyak anggota bermasalah. Mohon maaf. Pakaiannya coklat-coklat. Apakah berarti semua yang pakaian coklat-coklat bermasalah? Jawabannya? Tidak. Tahu atau coklat-coklat ya? Polisian. Juga banyak kasus loreng-loreng juga bermasalah. Apakah semua yang loreng bermasalah? Jawabannya tidak. Sehingga jangan memandang coklatnya atau lorengnya. Pandang oknum. Itu adalah sebuah oknum. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan masalah pakaian yang ada sekarang ini. Wanita yang menggunakan pakaian hitam-hitam menutup auratnya itu perkara yang syar'i, masuk dalam bimbingan Islam terkait dengan kaum wanita. Ketika ada dari kalangan yang menggunakan baju hitam kok kemudian bermasalah, jangan nyalahkan bimbingan pakaiannya, tapi oknumnya. Paham insyaAllah ya? Juga terkait dengan laki-laki yang menggunakan jenggot. Itu juga merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Barakallah itu. Ketika ada yang bermasalah, jangan nyalakan jenggotnya, tapi salahkan oknumnya. Baik, lalu bagaimana caranya untuk mengidentifikasi dia punya pemahaman teroris khawarij? Jawabannya barakallah itu bukan pada penampilannya, tapi pada pemahaman dan ideologinya. Mereka ini akan punya pemahaman, pemahaman at-takfir, mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Yang kali pertama mereka kejar, mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Setelah itu mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Indonesia dikarenakan menggunakan Pancasila, menggunakan Undang-Undang Dasar 45, maka mereka kaum khawarij kaum teroris menganggapnya sebagai negara kafir dan penguasanya dihukumi kafir. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Itu ideologi, ideologi mereka. Dikarenakan kafir, maka solusi yang paling utama adalah jihad. Itu mereka ikhwannya. Jihad melawan siapa? Bukan melawan orang kafir. Jihad melawan pemerintah. Jihad melawan polisi, bukan yang loreng. Saya mencermati sekian banyak kasus. Kok yang loreng gak dilawan ya sama teroris ya? Saya gak paham ya, Pak. Kok yang dilawan, kok yang coklat-coklat ini? Wallahu a'lam bishawab. Al-Bihim melawan pemerintah. Kenapa kok jihadnya melawan pemerintah? Karena mereka berpandangan pemerintahnya telah kafir. Sehingga untuk di Indonesia Raya ini, cirinya paling gampang. Ketika Bapak melihat atau mendengar atau mengetahui ada orang atau pengajian atau kelompok, kemudian dengan mudahnya mengkafirkan penguasa kita. SBY kafir, Jokowi kafir, ini kafir, semuanya kafir. Itu ciri-cirinya orang Khawarij. Arakallahu'alaikum. Faham insyaAllah ya? Slogannya tadi, Ish hamidan aw mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Hati-hati. Itu ciri-cirinya mereka. Mereka mengkaji apapun, pembahasan masalah apapun, ujung-ujungnya mengkafirkan pemerintah. Mengkafirkan aparat dan semisalnya. Itu ciri-cirinya. Faham insyaAllah ya? Sangat gampang, sangat mudah. Sangat gampang, sangat mudah. Barakallahu fikum. Mereka walaupun di rumah mereka perempuannya menggunakan baju panjang, laki-lakinya menggunakan gamis dan segala macamnya, itu di rumah. Tapi ketika mereka beraksi, itu semuanya habis. Belum pernah terjadi di Indonesia ini seorang teroris satupun aksi menggunakan jubah, menggunakan sorban, menggunakan jenggot panjang. Pernah ada ya, Pak? Belum pernah ada. Itu menunjukkan bahwasanya bukan ini atributnya mereka, tapi ideologi di kepala mereka. Paham insyaAllah ya? Kalau Khawarij dulu, iya, jubahan. Sekarang tidak. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Dicamkan baik-baik. Sehingga tolong jangan menyalahkan sisi itunya. Jangan langsung menuduh orang lain teroris atau Khawarij dengan semata-mata penampilan. Tapi langsung cek bagaimana pemahaman mereka. Ngetesnya gampang. Mas, gimana mas? Penguasa sekarang ini. Udah langsung. Kafir itu, Pak. Kapolsek. Ini orangnya. Dan Ramil. Niki loh. Ini orangnya ini. Itu cirinya paling gampang. Ada kelak itu. Paham insyaAllah ya? Nah. Sampai jam berapa? Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Kalau ummahat, ibu-ibu ini sudah capek ngurusi anak-anak dan suami, sebagai seorang muslimah yang baik, yang berguna bagi agama dan negara, apa yang bisa diperbuat, Ustaz? Padahal muslimah banyak tinggal di rumah, Ustaz. Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Jawabannya, jadilah wanita yang solihah. Jadilah ibu yang solihah. Jadilah ibu-ibu yang mengkader putra-putrinya dari rumah menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah. Nah, apa kalian kira para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang berkiprah membawa Islam, mengharumkan nama besar Islam, tahu-tahu jadi begitu aja? Ya tidak. Itu ada didikan, tarbiyah dari ibu-ibu mereka yang soleh dan soleh. Barakallahu fikum. Munculnya generasi-generasi yang semacam itu dalam rumah dulu permulaannya itu. Dari ibu-ibu mereka, dari ayah-ayah mereka. Gembleng dalam rumah dengan tarbiyah Islamiyah. Jadi generasi yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Itu andil yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kadang salah ya. Gampang ikhwan ngomongnya, tapi secara praktiknya luar biasa susah. Sehingga jadilah wanita yang salihah, belajar ilmu agama yang baik, amalkan ilmunya dalam keseharian, urus anak-anak kamu dengan bagus, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, didik mereka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah ilmu, diajari mereka akidah yang benar, semangati mereka beribadah kepada Allah, diajari akhlak yang mulia, adab yang baik, muamalah yang bagus, wahai. Kemudian dampingi suami kamu dengan sebaik-baiknya, mu'asyarah bil ma'ruf. Ada kemampuan lebih daripada itu. Punya ilmu, ajarkan ilmu kepada sesama kalian, putri-putri kaum muslimah, ajari kaum muslimah dengan ilmu yang anda miliki. Masih-masih dengan keutamanya, dengan kemampuannya, minimal tadi, minimal menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah, mendidik putra-putri menjadi generasi-generasi yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Nah, salah satu dalil kaum teroris Khawarij untuk memberontak para penguasa yang zalim adalah keikutsertaan Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, dalam pemberontakan Ibn al-Ash'ath pada Bani Umayyah. Bagaimana menjawab syubhat yang semacam ini? Naam ikhwan, pada saat itu memberontakan Ibn al-Ash'ath, situasinya betul-betul begitu tersamarkan. Penguasa yang ada ketika itu yang ditunjuk sebagai gubernur adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dikenal zalim, kejam, sadis, lalim. Di antara bentuk kejamnya dia, dia ngerti kalau muslim, masyarakat harus taat kepada dia. Dia pernah berkhutbah di hadapan orang-orang Kufah ketika itu. Dia menyampaikan terkait dengan kewajiban taat pada pihak penguasa. Dia mengatakan, saya berpendapat, saya punya pendapat, kalau saya memerintahkan seseorang keluar dari pintu sebelah kanan, kemudian dia keluar pintu sebelah belakang, saya meyakini halal darahnya dia. Paham ya? Pak, lewat kanan. Kok lewat belakang? Halal darahnya dia, menurut saya. Dan tidak main-main. Betul-betul dia buktikan. Sehingga dia dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Para ulama sampai ikhtilaf. Ini masih muslim apa sudah kafir? Yang rajin, dia belum kafir. Tapi penguasa yang zalimnya luar biasa. Inilah yang membuat tersamarnya kondisi ketika ini. Tidak hanya Sa'id bin Jubair yang terbawa, sejumlah ulama tabi'in ketika itu terbawa oleh arus. Di antara yang kokoh ialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika terjadi apa yang terjadi dan mereka menyaksikan langsung betapa mengerikannya efek negatif pemberontakan, semenjak itulah seluruh ulama menyatakan dengan kesepakatan larangan memberontak. Khulasanya apa ya Pak? Khulasanya itu adalah di awal-awal Islam ada perbedaan pandang di kalangan para ulama. Setelah itu, setelah mereka mengetahui bagaimana efek negatif yang pemberontakan, mereka semuanya ijma' sepakat melarang kaum muslimin untuk memberontak penguasa. In aqadal ijma' wastaqarral ijma' wanqadal khilaf. Telah terikat ijma' dan telah pasti ijma' kesepakatan para ulama dan telah selesai masa-masa perbedaan tadi. Paham insyaallah ya? Maka yang setelah mereka tidak boleh lagi menyalahi ijma' yang satu ini. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama sejarawan kaum muslimin, ulama kaum muslimin yang sejarawan, ikhwan. Pasca pemberontakan tadi, orang-orang yang selamat ikut memberontak dan selamat, dia masih hidup, menyesali tindakan mereka ikut dalam pemberontakan. Orang-orang yang telanjur mati dalam pemberontakan selalu dikenang kejelekannya oleh kaum muslim. Paham tuh? Nah, ikhwan. Ini menunjukkan ikhwan dan jazakumullah, itu kondisi yang enggak terelakkan tuh bahasanya ikhwan. Nah, sudah terkondisikan yang ampun terelakkan, dan setelah itu para ulama semuanya sepakat untuk melarang muslimin dari pemberontakan penguasa. Sehingga itu bukan hujjah bagi mereka semua. Allah taala anam bisawab. Sejauh mana Islam membimbing umatnya untuk mencari kehidupan dunia? Bukankah banyak ulama kita zaman dahulu yang zuhud terhadap dunia? Apakah dibenarkan jika kita menggunakan sebagian besar waktu kita untuk mengejar dunia? Loh, tadi kemana? Tadi kan dijelaskan sudah. Sudah belum? Ya, dikasih ringkasannya. Cari rezeki yang halal. Caranya yang halal. Tiba, kemudian digunakan, dibelanjakan untuk perkara-perkara yang halal. Jangan terjatuh dalam munafasah, persaingan yang tidak sehat. Jangan sampai melalaikan dari ibadah dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait dengan fakuh zuhudan, lain pembahasan. Paham ya? Yang namanya zuhud ya ikhwan, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat di akhirat nanti. Itu namanya zuhud. Di antara bentuk zuhudan, aklul halal, antum memakan yang halal-halal saja. Paham insyaallah ya? Di antara bentuk zuhudan, tarkul haram, antum tinggalkan yang haram-haram. Di antara bentuk zuhudan barakallahu fikum ialah tarku syubhat, antum tinggalkan sesuatu yang syubhat yang belum jelas hal haramnya. Termasuk kezuhudan, tarkul makruhat, tinggalkan perkara yang makruh-makruh, tinggalkan. Termasuk kezuhudan, tarkul mubahat allati tuaddi ilal muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang dikhawatirkan masuk dalam perkara keharaman. Itu namanya zuhud. Paham insyaallah ya? Anda makan sate gulai, gila. Antum dapatkan dari cara yang halal, usaha yang halal, semuanya halal. Antum makan itu halal, itu namanya kezuhudan. Di samping antum barang haram, saya tidak mau yang ini. Yang ini saja, ini halal. Itu namanya kezuhudan. Paham, ikhwan? Bapak diam saja. Nah, itu kan sesekali ingat tiap hari. Barakallahu fikum. Paham misalnya ya? Itu yang namanya kesuhudan karena tina azab minum. Barangkali yang antum maukan sekarang adalah kesederhanaan dalam urusan dunia barangkali. Nah, itu mungkin. Itu juga dilakukan oleh para ulama. Sederhana dalam urusan dunia, ya kawan. Dan sesekali saja ketika berluas-luas dalam perkara dunia yang mubah, bukannya haram. Keterangan panjang tentang masalah ini, kawan, antum lihat dalam kitab Jami'ul Umul Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis izhad fi dunya yuhibbukallah wazad fima indana yuhibbukan nas. Jadi jangan panjang oleh beliau terkait dengan masalah ini semua. Wallahu ta'ala alam. Hukuman apa yang tepat bagi khurujun bil kalam, pemberontakan dengan statement? Ini kembali kepada para penguasa. Belum ada hukuman had langsung terkait dengan masalah itu. Dikembalikan pada pihak penguasa, disebut dengan ta'zir. Dengan ta'zir. Adapun pemberontakan dengan fisik, itu dimasukkan dalam pembahasan para fuqaha dengan sebutan qitalul buwat, memerangi kaum pemberontak. Itu ada pembahasan khusus terkait dengan yang ini, itu dengan nama ta'zir. Penguasa yang menentukan kebijakan, diapakan ini orang provokator-provokator ini, tergantung pemerintah. Kadang ambil hilang sudah, itu zamannya Pak Harto kan begitu ya. Ada yang macam-macam, Itu kembali pada kebijakan pemerintah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 2 kurang seperempat ya. Sampai jam 2 ya. Udah nanti lagi nih, tanya-tanya nih. Pun telah. Hah? Semua dijawab atau tidak ya, Pak? Yang ini sih enggak mungkin dijawab. Ini juga mungkin dijawab ya, Pak. Semuanya, tiga pertanyaan semua terkait dengan masalah salafi. Masya Allah, panjang pembahasannya ya, Pak. Ya, harusnya dikaji secara khusus terkait dengan masalah salafi. Entah kamu kasih judul mengenal lebih dekat salafi atau mengenai judul ada apa dengan salafi ya, kira-kira gitu lah Evan. Itu harus dikasih khusus dan tuntas. Insyaallah Evan pekan depan saya buka kelaten pembahasannya masalah itu, ada apa dengan salafi dalam kurung salafi dengan pemerintah, salafi dengan ideologi takfir, salafi dengan apalagi gitu ya. Jadi kalau kepengen tahu ya pekan depan. Ini panjang ya, terlalu panjang pembahasan, enggak mungkin disingkat. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Jam 2 itu komplit dengan tanya jawabnya berarti. Sisanya mohon maaf. Apa hukum menerima uang santunan dari PT Jasa Raharja karena kasus kecelakaan orang tuanya yang berakibat kematian atau meninggal dan keluarga penerima belum tahu hukumnya? Saya mau tanya, PT Jasa Raharja punya siapa? Swasta atau pemerintah? Yang pasti dong jawabannya, biasanya mantap. Swasta atau pemerintah? Duh. Ya siapa dulu ini? Swasta atau pemerintah? Oh, ada yang tahu kan? Pertanyaan yang kedua dari saya, uang santunan tersebut dari mana? Jawaban dulu dua-duanya ini. Loh, jawabannya. Nah, harus saya rinci pada ikhwan. Tapi kalau PT Jasa Raharja itu milik pemerintah. Yang kedua, uang santunan itu dari subsidi pemerintah. Tolong bahasanya camkan baik-baik. Jangan salah paham itu. Apabila PT Jasa Raharja punya pemerintah dan uang santunan tersebut adalah subsidi pemerintah, berarti sosial dari pemerintah, ditujukan untuk korban-korban kecelakaan dengan rincian yang ada pada mereka. Kalau mati sekian, kecelakaan tetap sekian, gitu ya, macam-macam. Itu diperbolehkan bagi masyarakat untuk menerimanya. Tinggal diurus, minta dokumentasi, kadang KTP segala macam untuk mencairkan klaim tadi. Paham tuh, Mevan? Paham Mevan ya? Sebab itu adalah bantuan dari pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Yang kedua, PT Jasa Raharja punya pemerintah, tapi uang santunannya itu diambil dari potongan potongan-potongan bayar kendaraan, apa namanya? Pajak yang diambil dari ongkos kendaraan. Antum naik bis sekian, itu dipotong sekian, dimasukkan jasa raharja. Demikian seterusnya, ya. Paham misalnya ya? Dari situ, ya. Dari situ dikelola oleh pihak pemerintah. Siapa yang kemudian kecelakaan, diambilkan dari uang itu. Ada gambaran, Ikhwan? Ada gambaran. Tapi, Ikhwan, dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, yang kecelakaan tadi itu hanya punya hak untuk mendapatkan potongan-potongan dari pembayaran yang selama ini dia lakukan. Itulah haknya dia. Ingat ya, dari pihak pemerintah enggak ada subsidi tambahan, hanya itu saja. Maka haknya antum hanya yang sudah antum kasihkan pada pihak pemerintah. Dan itu sangat sulit ya. Atau gak pernah ngerti berapa kali atau naik bis, berapa kali atau naik kereta dan segala macamnya. Terus juga gak tahu berapa yang diambil daripada antum. Paham misalnya ya, dalam keadaan itulah haknya antum, yang dipotongkan uangnya antum pribadi. Barakallahu'alaikum. Ketika antum tidak mengetahui berapa jumlah dan segala macamnya, dan itu kondisi yang ada, maka ahsan antum tidak mengambilnya. Amin. Ahsan antum tidak mengambilnya, dikarenakan itu bukan haknya antum. Barakallahu fikum. Keadaan yang ketiga, sekedar penyebutan klasifikasi, walaupun mungkin secara kenyataannya enggak terjadi. Apabila potongan dari ongkos kendaraan tadi, barakallahu fikum, itu diambil oleh pihak pemerintah, dimasukkan dalam konsep, tolong perhatikan baik-baik bahasanya, dimasukkan dalam konsep ta'min ijtima'i, dimasukkan dalam konsep asuransi sosial yang potongan tadi yang diambil dari ongkos kendaraan tadi diambil oleh pihak pemerintah jasa raharja dan dimasukkan dalam konsep ta'min ta'awuni, konsep asuransi ta'awun yang digalang oleh pihak pemerintah, maka di sini antum boleh mengambilnya. Itu secara klasifikasi. Antum tahu yang namanya asuransi ta'awun ya? Yang namanya ta'min ta'awun itu betul-betul murid ta'awun. Jadi tidak ada apa namanya jumlah tertentu yang distorkan harus sekian. Ditor. Niatnya ta'awun. Ketika dianggap besar jumlahnya, dihentikan. Dipakai untuk semua orang-orang yang ada. Begitu mau habis lagi, ta'awun lagi. Barakallahu. Untuk ta'min ta'awun ini diperbolehkan secara hukum fikih. Kalau seandainya, berandai-andai, tapi tidak ada nyatanya. Ya. Kalau seandainya, PT Jasa Raharja tadi itu milik pemerintah. Dan pemerintah mengambil potongan dari ongkos kendaraan masing-masing masyarakatnya. Dan dimasukkan dalam konsep ta'min ta'awun tadi ya ikhwan, maka diperbolehkan bagi antum untuk mengambil uang santunan tadi. Itu kalau terjadi. Jawabannya tidak ada kenyataannya. Yang keempat, ketika PT Jasa Raharja tadi, barakallahu fikum, milik swasta, otomatis itu komersial. Swasta enggak ada yang gratis. Dia punya swasta, otomatis dia akan komersial. Maka dimasukkan dalam bab ta'min tijari, termasuk asuransi komersil. Antum hanya punya hak untuk mengambil uangnya antum pribadi tadi saja. Kalau enggak mungkin diketahui, maka antum enggak diperbolehkan untuk mengambil uang tadi dari mereka, dikarenakan bukan haknya antum. Itu klasifikasi secara taksim yang ada untuk PT Jasa Raharja. Dua enggak boleh, dua boleh. Itu ringkasnya ya, Pak. Yang pertama, ketika dimasukkan dalam ta'min ijtima'i, asuransi sosial, murni sumbangan pemerintah, ambil. Yang kedua, dipotong dan dimasukkan oleh penguasa dalam ta'min ta'awuni, ta'awun, gotong royong, ambil. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kemudian enggak demikian, maka termasuk tindakan yang bukan perkara yang diperbolehkan untuk diambil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika uang santunan tersebut sudah terlanjur dipakai untuk muamalah dan bercampur dengan hal pribadi, apa yang harus dilakukan? Kalau poin kedua yang diizinkan, tidak ada masalah. Nah, gitu ya. Kalau poin kedua yang tidak diperbolehkan dan sudah antum ambil, maka antum harus kembalikan. Ya kan, ketahuan jumlahnya berapa? Ya kan? Kalau kematian berapa? 25. Hah? Sekitar 25 juta. Antum ambil dapat 25. Antum belum tahu hukumnya, itu enggak boleh. Antum pakai segala macam. Loh. Enggak boleh. Ya sudah, kumpulkan 25 juta kembali kan pada pemerintah, dasar harja. Enggak ditompo saat sudah cair, ya sudah, enggak mengurusi lagi mereka, dikembalikan tolak sama mereka. Maka antum harus menggunakan atau mengalokasikan harta tadi untuk kemaslahatan umum. Paham ya? Bukan untuk pribadi antum, bukan terkait dengan ibadah, bukan terkait dengan dakwah, untuk maslahat umum. Yes? Paham ya, paham? Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Saya mohon maaf ini, jam 2 kurang sedikit selesai. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakatuhu fikum.